Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lihat sekarang ayat yang ketujuh dari surat At-Tahrim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار Jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yuhzillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a bayna aytihim wa bi'aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhallazina kafaru, hai orang-orang yang kafir, la ta'tadziru, janganlah engkau ta'tadziru mengajukan alasan atau mengajukan undur al-yaum pada hari itu. Maksudnya hari kiamat. Innama sesungguhnya tiada lain tujzauna, kalian akan dibalas. Ma kuntum ta'malun, apa-apa yang kalian kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan yang sesungguhnya. Asa rabbukum, bisa jadi rabb kalian, ayu kafiro ankum, dia Allah mengampuni, menghapuskan dari kalian sayiatikum, dosa-dosa kalian, keburukan-keburukan kalian. Wa yudkhilakum, dan Allah memasukkan kalian jannatin tajri min tahtihal anhar, di surga yang di bawah surga itu ada sungai-sungai. Yauma la yuhzillahu, Allah tidak akan yauma pada hari la yuhzillahu, Allah tidak akan mengecewakan annabiyya walladzina amanu ma'ah, nabi dan orang-orang yang beriman besertanya. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka itu memancar di hadapan mereka. Wa bi aymanihim, dan di arah kanan mereka. Yaquluna, mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah, sempurnakanlah buat kami cahaya-cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu itu maha kuasa. Yeah. Kita lihat ayat yang ketujuh. Hei orang-orang kafir, janganlah engkau mengajukan uzur, mengajukan alasan. Atau tidak ada alasan buat kalian, tidak ada uzur buat kalian nanti di hari kiamat. Bapak-Ibu sekalian, salah satu keadaan nanti di hari kiamat, ketika orang yang beriman sudah dimasukkan oleh Allah ke surga, dan orang-orang kafir itu dimasukkan oleh Allah di dalam neraka, maka orang-orang kafir ini saling mengajukan alasan dengan berbagai alasan yang macam-macam. Entah alasannya itu dulu di dunia tidak sempat, alasannya macam. Nah, di antara alasan itu adalah alasan, ya Allah, kami dulu di dunia itu hanya ikut-ikutan. Kami dulu di dunia itu hanya mengikuti tokoh-tokoh kami, mengikuti pembesar-pembesar kami, mengikuti pemimpin-pemimpin kami. Ini nanti bisa kita buka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-22. Jadi anak buah atau apa ya, bawahan. Bawahan ini bisa rakyat, bisa anak buah ataupun yang lainnya. Itu nanti itu menyalahkan orang-orang yang dulu ngajak ke neraka sewaktu di dunia. Di dalam surat Ibrahim itu disebutkan di sana, wa id qudiyal amr, dan ketika Allah sudah menetapkan perkara, artinya sudah menetapkan perkara itu, orang ahli neraka sudah dimasukkan ke neraka, ahli surga itu sudah dimasukkan ke surga. Nah, ini orang-orang yang kafir itu menyalahkan setan-setan. Artinya pembesar-pembesar yang dulu ngajak-ajak masuk ke neraka. Nah, ketika setan itu disalahkan terus, baik setan yang berbentuk manusia ataupun berbentuk jin, maka setan ini berkhutbah. Nah, isi khutbahnya itu diabadikan oleh Allah atau ditulis oleh Allah di surat Ibrahim ayat yang ke-22. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'atukum fa'ahlaktukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'atukum fa'ahlaktukum. Sementara saya menjanjikan kepada kalian dengan janji-janji yang aku akan selisih. Kemudian maka di dalam Ibrahim itu, tidaklah ketika saya ngejak kepada kalian ila anta'atukum, tidaklah saya ngejak kepada kalian saya punya kekuatan untuk memaksa. Ketika saya ngejak kepada kalian, saya enggak maksa ila anta'atukum fastajabtulumni, kecuali saya ngajak kalian, kalian mengijabai, kalian mengikuti ajakan saya. Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan salahkan saya, salahkan diri-diri kalian sendiri. Ma ana bimusyrikikum wa ma antum bimusyrihi, saya tidak bisa membela kalian dan kalian juga tidak bisa membela saya. Nah, ini ya, jadi ibu-ibu bapak sekalian, ini menunjukkan bahwa nanti di akhirat itu orang-orang kafir itu saling membela diri, saling mengajukan alasan, dan di antara alasannya mereka menyalahkan orang-orang yang dulu ngajak ke neraka. Maka dalam perkara ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita ini di dalam menjalani kehidupan, segala sesuatunya kita usahakan pakai ilmu. Tidak hanya istilahnya apa? Melu umumi. Segala sesuatunya itu pakai dasar, pakai paugeran, pakai dalil yang bosanipun agama, pakai ilmu. Karena segala sesuatu itu tanpa ilmu ya tidak ada nilai di hadapan Allah Ta'ala. Nah ini jadi, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya tiada lain, Allah itu hanya akan membalas kalian sebatas apa yang kalian kerjakan. Lihat dulu, sewaktu di dunia itu kelakuan-kelakuan sakar PDW, ya di akhirat ya undu-unduane Allah akan menyia-nyiakannya. Nah ini sekali lagi, monggo nggih, kita ini di dunia ini tidak ikut anut grup yuk, tidak ikut umume banyaknya orang. Wa in tuti aktsara man fil ardh la yudhilluka an sabili. Jika engkau mengikuti kebaikan manusia, maka sungguh kebaikan manusia itu akan menyesatkan kamu dari jalannya Allah. Dan nanti di akhirat tidak ada atau tidak diterima alasan-alasan. Karena memang di akhirat itu bukan tempat untuk apa berdebat, tapi tempat untuk mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang sebenar-benarnya, yang biasa disebut dengan tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Pernah Ibnu Umar, Umar bin Khattab ya, itu ditanya su'ila Umar anit taubatun nasuh. Umar pernah ditanya, bagaimana toh yang dimaksud dengan taubatan nasuha itu? Umar menjawab, iya, ayatuba thumma la ya'udu ila dhanbi kama la ya'udu laban ilal dur'i. Yaitu taubat yang sebenar-benarnya taubat, thumma la ya'udu ila dhanbi, yang kemudian dia tidak akan kembali kepada perbuatan dosa itu, kama la ya'udul laban ilal dhu'i, sebagaimana tidak akan mungkin kembalinya susu itu kepada tempatnya. Sakit mboten susu nggih, air susu balik tenggene tempatnya ya enggak mungkin. Nah, itu gambarannya dari Umar bin Khattab untuk orang yang lakoni dosa, menyesal, tobat, lah itu semacam itu. Bukan tobat tomat atau tobat sambel, atau tobat nopo meleh, tobat duren. Ya, ini. Di sini taubatan nasuha. Kemudian ulama, Bapak Ibu, ini memberikan gambaran kepada kita at-taubatun nasuh yallati jama'at salasati syurut. Taubat nasuha itu harus memenuhi tiga syarat. Satu, al-i'la'u anidzanbi. Satu, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Gitu, terus orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakoni dosa. Karena mungkin setiap orang itu pernah menjalani dosa. Kecuali Rasulullah SAW, orang yang dijaga dari berbuat dosa. Tapi orang yang baik itu ketika dia menjalani keburukan, maka dia lekas-lekas untuk bertobat. Dan tobat ini bagian dari sesuatu yang perlu disegerakan. Tidak perlu menunda-nunda. Sering ya, atau pernah saya sampaikan di sini, ada lima hal yang sunahnya itu disegerakan. Satu, bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, nyaur utang. Yang wis duit-duit, ngendang-ngendang, nyaur utang itu lebih cepat, lebih baik. Dan yang ketiga, menjamu tamu. Menjamu tamu itu juga sunahnya disegerakan. Mboten usah nunggu disindir tamu nese gitu. Nomor 4, mengurusi jenazah. Mengubur jenazah itu juga lebih cepat, lebih baik. Dan nomor 5, menikah itu juga lebih cepat, lebih baik. Nah ini. Oke, Mas Haris. Ya. Kemudian yang kedua, wa nadmu ala ma hadatha. Menyesal dari apa yang dia lakukan. Ini syarat tobat. Menyesal. Dan yang ketiga, wal asmu ala admil audi ila audati ilaih. Yaitu bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada perbuatan tersebut. Ini syarat tiga. Wa in kanatul haqqu li adami. Dan jika kesalahan itu mengenai haknya anak Adam, artinya kesalahan itu mengenai manusia, misalnya pernah mengambil barangnya, nah itu maka syaratnya ada tambahan satu, yaitu raddul madzalim li ashabiha, mengembalikan kedzaliman itu kepada pemiliknya. Jadi yang dulu pernah mengambil misalnya ngerontoki rambutane, pengen tobat ya datang ke rumahnya minta maaf, saya kemarin pun mendet rambutane jenengan telung karung gitu. Tobat pernah ngambil nilane napa bawale nomornya pemiliknya ya minta dihalalkan atau yang minta ganti ya diganti gitu. Nah itu kalau itu mengenai hak Adam ya. Dan bahkan Bapak Ibu, ada satu hadis, seseorang itu nanti akan tertahan masuk ke dalam surga, kudune itu mlebu surga, tetapi akan tertunda hanya karena satu biji siwak. Satu biji siwak ini diregani mboten nganti 1000. Siapa itu? Ya, mengambil biji siwak milik temannya tidak izin. Nah, itu harus dihitung dulu nanti di akhirat. Maka nanti di akhirat itu ada orang yang namanya orang yang bangkrut. Orang yang muflis. Orang yang bangkrut. Siapa mereka? Satu, orang yang pernah berbuat dolim. Kemudian sewaktu di dunia ini belum disahkan. Nah maka untuk orang yang berbuat dolim itu nanti kebaikan-kebaikannya diambil, diberikan kepada orang yang didolimi. Kok ganjaran ini jek enek? Nah berarti dia masih beruntung. Terus termasuk berbuat dolim untuk orang-orang yang dulu ngerasani, ya, dirasan-rasani ini lah. Nanti di akhirat, yo rasakan aku terus besok benteng akhirat tak jaluk tak tuntut. Nah, termasuk misalnya kita itu dituduh kamu pencuri, ya. Nah, kita tidak mencuri, kita sudah klarifikasi tidak, tapi ngeyel, oh ya wes nanti di akhirat tak tuntut gue tuduhanmu itu. Maka nanti di akhirat untuk orang yang menuduh tadi itu diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang tertuduh. Nah, maka mari segala sesuatu itu nanti akan ada pertanggungan jawab. Sekecil apapun itu. Perkataan kita, sekecil apapun perkataan kita, ini akan ada pertanggungan jawab di hadapan Allah Ta'ala. Misalnya gini, kita ngandake orang, ngatakan pada orang yang berjenggot gitu ya, kamu teroris gitu ya. Nah, sementara dia tidak melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan, oh nanti di akhirat itu akan dimintai pertanggungan jawab. Nah, maka berhati-hati dengan omongan, dengan kelakuan-kelakuan kita. Ya. Pernah suatu hari saya pas di warung gitu, nah, kemudian warung itu ada TV-nya. Kemudian TV itu sedang menayangkan orang berjenggot gitu. Nah, terus sing dodolan warung itu ngendika, "Wah, teroris gitu nggih." Saya dekati sama teman. "Mas, jenengan ngomong ngono kuwi dicatet malaikat. Sok ben ing akhirat dituntut kalau dia tuduhan jenengan tidak terbukti gitu." Nah, dia diam aja. Ya, jadi kita sekali lagi dalam perbuatan perkataan itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Dan kembali kepada yang kedua tadi, mari kita itu gemar bertobat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita setiap hari paling tidak kita itu membaca istighfar 70 sampai 100 kali. Lebih banyak lebih baik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih dan seterusnya. Apalagi kita sing dosa-dosanya lebih banyak ini. Kemudian kalau kita itu mau bertobat kepada Allah, maka asa rabbukum ayyukafiru ankum. Asa bisa jadi, menurut mufassirin, asa minallahi wajibatun bimanzilatil tahqiq. Setiap asa itu apabila datangnya dari Allah, maka itu sifatnya wajib. Artinya apa? Kalau kita itu mau bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha, maka pasti Allah itu akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Bukan bisa jadi, tapi pasti. Jadi pasti Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan keburukan-keburukan kita. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita diterima tobatnya. Lah sekarang indikasi atau indikator ya, ukuran seseorang itu diterima tobatnya itu bagaimana? Ada perubahan di dalam sikapnya. Ada sinyalnya. Ada perubahan sikapnya. Dari dulu yang mboten genah dadi rotok genah. Jadi ada perubahan-perubahan sikap. Kemudian wayudakhilkum, sesudah diampuni, maka kemudian yang kedua wayudakhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan nanti Allah akan memasukkan kalian di surga yang di dalam surga itu ada banyak sungai. Di surga ada berapa sungai? Dalam surat Muhammad itu ada 4 sungai. Sungai air tawar, sungai air susu, air khamer dan madu. Nah, yang itu sungainya saja semacam itu apalagi minumannya. Yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari nanti di akhirat itu Allah tidak mengecewakan nabi dan pengikut-pengikutnya dari kalangan orang-orang mukmin. Dan itu nanti dihadapkan kepada orang-orang kafir. Jadi nanti Bapak Ibu, cara berjalannya saja antara orang yang beriman dengan orang yang kafir itu arahnya berbeda dan nanti saling berpapasan. Sing siji nggih digiring ning neraka, sing siji tenggen surga niku saling berpapasan. Nanti simpangan. Oke, dhisik sing gene ngelek-ngelek aku kae. Rasakno kowe gitu nggih. Oh dhisik sing nuduh aku kayak gini, nah rasakno kowe. Nah itu sudah sebuah siksaan sih. Nggih sudah sing digiring ning neraka, wah wis ora duwe nyali blas. Nggih padahal dulu di dunia gembede, sombong, yang merasa dirinya benar. Allah tidak mengecewakan mereka, maksudnya Allah akan membalas kebaikan-kebaikan mereka, orang-orang yang beriman ini sekecil apapun. Bahkan di sini nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Di dalam diri mereka itu ada cahaya. Cahaya keluar dari hadapan, dari kanan, maksudnya dari segala arah. Jadi tubuhnya itu memancar. Untuk orang-orang yang beriman itu tubuhnya itu memancarkan cahaya. Berbeda dengan orang-orang kafir itu tubuhnya hitam kelam. Kayak silit kuali itu ya. Jadi tubuhnya karena gak pernah tersentuh api, ya gak pernah tersentuh air wudhu, ya maka tubuhnya itu ireng tunteng. Kayak silit kuali. Ya. Di sini digambarkan di dalam satu hadis, ka'idha'atil qamari fi sawadil lail, sebagaimana cahayanya bulan di kegelapan malam. Nah, ini tubuhnya itu bersinar semacam itu. Dari apa itu? Dari min asaril wudhu, dari bekas-bekas air wudhu. Untuk itu monggo agar tubuh kita ini nanti bersinar ya, tubuh kita ketika berwudu ini, tempat-tempat yang digunakan untuk berwudu itu juga kita basahi secara sempurna. Biasanya sing keri niku ningin apa? Tumit. Nah, tumit juga kadang-kadang saking kesusu wis imame wis balondolin itu melayu. Atau bahkan imame wis rukuk ketebu-ketebu-ketebu wudune dijamak. Kemudian di dalam surat Al-Fath ayat yang terakhir itu ada min asari sujud, dari bekas-bekas sujud. Ini diterangkan di dalam salah satu kitab tafsir ya. Ya. Salah satu ditafsirkan itu gini, maksudnya bekas sujud itu orang-orang yang muslim nanti di akhirat itu akan tampak bekas-bekas sujudnya. Bahkan orang muslim yang harus kepaksa mlebu ning neraka sik. Jadi mampir ning neraka dhisik itu bekas-bekas sujud itu tidak tersentuh api neraka. Makanya ada tujuh anggota badan yang kita itu disuruh untuk menempel ke tanah. Itu harus tersentuh, nggih. Tujuh itu apa? Kening dan irung niku satu, dihitung satu ya. Jadi kalau sujud nggih, irunge kalih keninge niku digathokke sajadah atau digathokke karpet nggih. Mboten keninge tok napa mboten irunge tok. Nah, sing pesek pripun? Insyaallah nggih tetep bisa tersentuh nggih. Jadi mboten ming batu etok terus karo inguk-inguk mburi ini, atau mboten ming napa irunge tok. Kemudian yang itu dihitung satu ya. Kemudian yang kedua dan ketiga, telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri itu juga disentuhkan ke tempat sujud. Kemudian keempat dan kelima, lutut kanan, lutut kiri. Jadi kalau sujud niku lututnya menyentuh tanah. Nah, yang mboten menyentuh niku jenenge push up. 6 ke 7 jari-jari kaki kanan, jari-jari kaki kiri. Nah, itu diusahakan menyentuh karpet. Nggih mboten ongkang-ongkang. Nggih nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna, mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah, sempurnakanlah cahaya-cahaya kami. Ini menurut Ibnu Abbas, ini doa yang dibaca oleh orang-orang mukmin atau doa yang diajarkan oleh Allah untuk orang-orang mukmin ya. Lah nanti di akhirat orang-orang munafik itu cahayanya itu akan digelapkan oleh Allah Ta'ala. Ya, orang-orang munafik niku geblekong-blekong. Maka dia masuk di dalam neraka ini. Nggih, tolong dibacakan pelajaran yang dapat diambil. Itu kita mulai dari nomor 3 ya. Hari akhirat. Ya. Jadi yaumul akhirat, yaumul hasrah. Hari akhirat itu hari penyesalan. Semua manusia itu akan menyesal, termasuk orang-orang yang beriman itu akan menyesal. Gambarannya begini, orang yang beriman akan menyesal itu gambarannya begini. Ini ada seorang usia apa, seorang tua, bukan orang tua, menjelang pensiun lah gitu. Nah ini dia mau pamitan sama pimpinannya untuk mengajukan pensiun gitu. Nah tapi ketika dia ketemu dengan pimpinannya, justru dia itu masih dikasih satu kerjaan. Dia pamitan, saya mau pensiun, oh ini ada satu kerjaan, tolong diselesaikan dulu. Nah ini bapak ini kerjaannya membuat proyek di satu perumahan gitu ya. Nah, terus ini tapi sebelum kamu pensiun, ini tolong dikerjakan satu rumah ini. Nah, akhirnya dengan terpaksa ini rumah ini dikerjakan. Terus singkat cerita, 3 bulan kemudian rumah ini selesai. Terus kunci rumah dikasihkan, Pak ini, Pak pimpinan ini, kerjaan kami sudah selesai dan sekarang kami mengajukan diri untuk pensiun gitu. Nah, akhirnya si pimpinannya, sudah ini gandeng jasa-jasa jenengan banyak, maka rumah yang baru saja engkau selesaikan itu kami berikan kepada kamu gitu. Lah ini akhirnya pimpinan apa, si pekerja proyek tadi, bapak tadi menyesal ning yo seneng. Senenge tiga ya omah, menyesalnya oh ngerti ngene standar kualitasnya tidak dengan standar proyek kan gitu toh nggih. Standar nomor 1. Nah, wah kok dhisik ra dikandani sik ya. Nah, gitu, gitu. Lah nanti kita di akhirat juga begitu Bapak Ibu sekalian. Ngerti surga apike yo ngene iki, oh dhisik ning donya itu ora sempat mikir macam-macam gitu, enek mung kepengine ngibadah terus. Dan bahkan ada terjadi orang itu minta dikembalikan ning donya lagi untuk bisa beribadah lebih baik lagi. Nah ini. Maka kita semuanya tidak akan menyesal kita. Apalagi orang-orang kafir. Nah itu penyesalannya tidak henti-hentinya. Nomor 4. Yeah, moga 1. Membiasakan istighfar. Istighfar itu menggugurkan dosa. Dan yang kedua, membiasakan amal soleh. Amal soleh pun juga diantara manfaatnya menggugurkan dosa-dosa kita. Amal soleh banyak sekali ya. Lah, istighfar juga begitu. Maka mari kita memperbanyak istighfar. Istighfar tidak hanya di waktu ba'da sholat saja. 5. Iya, jadi pernah dulu jiwit ya minta dihalalkan untuk jiwit meneh, apa kata? Ya, minta dihalalkan untuk dimaafkan. Nomor 6. Ya, dibuktikan dengan cahayanya yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin. 1. Kemudian yang kedua, Allah tidak akan mengecewakan orang-orang mukmin. Nanti Allah akan memberikan kemuliaan di akhirat. Dan yang 7, wajah orang-orang yang mukmin kira-kira akan bersinar bagaimana sinarnya bulan di waktu malam. Jadi wajah orang-orang mukmin itu nanti melorot, bersinar. Nah, ini dijanjikan oleh Allah dan tidak perlu ke spa. Tidak perlu mem-upgrade body. Tidak perlu ke salon. Dan bahkan nanti di akhirat, ibu-ibu sekalian, ada di hadis janji-janji Allah di surga. Ini oleh Imam Nawawi dimuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada juz-juz terakhir ya. Bahwa nanti di surga itu ada pasar. Pasarnya ini bukanya setiap hari Jumat. Terus untuk orang-orang yang dari rumah menuju ke pasar, itu ketika kena angin luar rumah sampai ke pasar sampai pulangnya, itu merubah wajahnya lebih cantik kalau perempuan, yang laki-laki lebih ganteng. Nah, itu setiap Jumat diperbarui ngoten-ngoten terus. Sehingga ketika dia pulang ke rumah itu bojone niku pangling. Nah, iki kok bojoku tambah ganteng, bojoku tambah wayu. Nah, di surga salonnya dengan kena angin surga itu upgrading wajah gitu nggih. Jadi di upgrade mboten ning komputer tok sing di upgrade nggih. Wajah itu nanti di surga di upgrade. Jadi enggak ada orang kok tambah tua itu mboten enten nggih. Ini ibu-ibu, bapak-bapak di usia selawe ganteng, usia 50 nggih cek ganteng gitu nggih. Yen putri usia 50 ya cek ayo gitu nggih. Nah, ning pun benten kalih usia yang 25 dulu. Nah, ning akhirat enggak ada usia tua. Karena setiap hari Jumat, setiap minggu itu dipermak, okay? Diperbaharui. Nah ini monggo, ini kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dimasukkan oleh Allah di dalam surga. Oh monggo. Ya tentunya tingkat kecerahannya mestinya berbeda-beda. Makanya nanti sinar matahari panas gosong. Oh, mau tanya Ustaz. Untuk yang poin ketujuh itu, wajah orang-orang yang mukmin itu besok akhirnya akan bersinar. Nah ini kata orang tua saya, benar apa salah kita mau minta petunjuk? Karena orang tua saya itu sinarnya itu namanya Nurmitanto, Pak. Benar. Ya, karena di dalam riwayat hadis napa Al-Qur'an enggak ada Nurmitanto nggih. Adanya Nurullah, cahayanya Allah nggih. Nah, ini maka ya rasa ditambahi Witanto wae lah. Makanya jenenge mbok gantine ora Dian, Tintir ngono aja nggih. Tintir Nurwitanto gitu nggih. Dian Dian itu nggih artinya sendir to nggih. Iya. Arepe penak arepe. Dian bola musuh gua to Pak. Satu gua kan nggih, saya kira cukup nggih. Sudah jam 6. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.